kita cakap ni penghuni rumah tu, maknanya dia permanent resident kat situ lah. Sebab tu ada, ada tempat, ada penghuni dia kata. Asyik datang dia, dia kacau, asyik datang dia kacau. Dia tak asyik duduk situ, tu penghuni lah. Tu jin ke apa tu, penghuni. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran ni, kaedah dia ashabul jannah, ashabul nar, ashab, maknanya ahli dia lah, penghuni dia. Maknanya dia kekal dalam syurga, ataupun kalau ashabul nar, dia kekal dalam neraka. Maknanya dosa tu adalah, biasanya dosa kufur dan syirik. Dosa kufur dan syirik. Itu, itu kaedah. Okey. Jadi Isa ataupun syariat Nabi Isa AS tak boleh diikuti oleh orang-orang yang beriman kepada Isa. Bila datang ni siapa? Muhammad SAW. Itu dia orang Yahudi. Dia tak boleh kekal dengan syariat Nabi Musa AS dan kitab Taurat apabila datang Nabi Muhammad SAW. Bila dia dengar tentang Nabi Muhammad SAW, la yasma'u bi, tidaklah orang yang mendengar tentang aku. Kemudian dia tak beriman pada aku, dia akan masuk ke neraka. So, menunjukkan bahawa syariat-syariat lain semua telah dimansukkan. Wa kalimatuhu, untuk Nabi Isa ada tambahan lagi. Dan Isa itu juga adalah kalimat, kalimatnya yang dicampakkan kepada Maryam. Dan kalimatnya Al-Qaha ila Maryam, surat 76, yang disampaikannya kepada Maryam. Jadi kita kena naik saksi Nabi Isa hambanya, rasulnya, dan kalimatnya. Apa makna kalimatnya? Iaitu dia diciptakan dengan kalimat Allah SWT. Allah menciptakan, Allah terangkan bagaimana dia menciptakan makhluknya dengan ucap saja satu kalimat, kun saja, maka akan jadilah apa yang nak diciptakan. Itu kekuasaan Allah SWT cakap. Jadi jangan pula kita tanya, saya ada orang boleh ciptakan, tak payah cakap pun dah boleh jadi. Kira lagi ni. Ataupun kenapa Allah SWT tak boleh ciptakan, tak payah cakap? Jangan, itu bukan pembahasan kita lah, eh. Bahkan itu sebenarnya bila Allah kata dan apa yang Allah nak dia jadi itu, dia jadi dengan kalimat yang sebenarnya menunjukkan ke kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ada orang boleh ciptakan, sekarang Allah ciptakan. Dan yang penting di sini semua diciptakan dengan kun fayakun. Innama qauluna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun, dan sebagainya. Hanya saja kata-kata kami, bila kami inginkan sesuatu tu, kami hanya katakan padanya kun, jadilah, maka dia akan jadi. Jadi Nabi Isa AS juga adalah satu makhluk yang dijadikan dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada beza sedikit antara Nabi Isa dengan makhluk-makhluk lain, iaitu makhluk-makhluk lain diciptakan selain Adam dan Hawa, diciptakan melalui apa? Proses kesatuan antara bapa dan emak, ayah dan ibu baru dia dilahirkan. Adapun Nabi Isa AS, dia lain daripada yang lain. Tak ada sebelumnya macam dia dan tak akan ada selepas dia macam dia. Iaitu dia diciptakan hanya dengan mak tanpa bapa. Jadi bagaimana Allah SWT campakkan melalui Jibril AS ataupun menyampaikan satu roh yang diciptakan oleh Allah SWT, masukkan ke dalam rahim Maryam AS. Bersatu ni dua, jadilah dia Nabi Isa AS. Jadi dilahirkan dengan tanpa, dengan tanpa bapa. Jadi kalau kita lihat penciptaan Nabi Isa AS menunjukkan kaedah bahawa macam mana pun setiap yang, setiap manusia diciptakan dengan sesuatu, dengan sesuatu. Sebab tak ada, kita tahu Nabi Isa dilahirkan terus Maryam tanpa apa-apa, tanpa Jibril datang, tak tahu dia beranak. Tak. Dia hanya beranak rasa apa ni, hamil bila datang Jibril menyerupai lelaki. Waktu dia tengah beribadat, lepas tu Jibril campak kan masukkan rohnya ke dalam. Sebab tu dalam ayat fanafakhna fi min ruhina fanafakhna fiha min ruhina, dan kami tiupkan di dalam perutnya ataupun dalam barajnya daripada roh kami. Jadi kita kena naik saksi sebagaimana yang terdapat dalam Quran, Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Yang ini dijadikan dengan kalimat Allah. Bukan Nabi Isa itu adalah kalimat kun, bukan eh. Tapi Nabi Isa dijadikan dengan kalimat Allah, itu tafsirannya. Dan dengan sebab ruh yang dicampakkan, disampaikan kepada Maryam, itulah dalam apa ni syahadah ni. Al-Qaha ila Maryama wa ruhum minhu. Baik. Kemudian wal jannata haqqun, dan dinaksasi bahawa syurga itu benar. Apa makna syurga itu benar? Syurga itu benar sebagaimana disampaikan oleh mursalin, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Al-Quran. Pertama sekali beriman pada syurga yang benar, maknanya syurga itu wujud. Syurga itu ada. Dan apa juga yang ada dalam syurga ada, ini wujud. Benar sebagaimana dalam Quran, cuma kita tak tahu je macam mana. Kita tak pernah nampak. Tapi persoalannya, syurga ni dah ada ke belum? Dah ada? Macam mana awak tahu dah ada? Syurga dah ada belum sekarang? Ha? Ada. Habis siapa ada kat dalam? Tapi syurga ada kosong gitu, rumah cantik-cantik ada orang duduk. Mengkaren lah. Dah ada ke belum? Habis neraka dah ada ke belum? Wanara hakun, dah ada kena naik saksi bahawa neraka itu benar. Maknanya wujud kan? Sekarang dah ada belum? Dah ada. Siapa dekat dalam? Belum lagi hitung lagi, belum dihisap lagi. Kalau ada azab pun sekarang azab kubur. Belum dibangkitkan lagi, belum lagi kiamat. Beribu-ribu tahun surga ada wujud dengan nikmat-nikmatnya. Neraka api dia menyala ya. Tak ada orang kat dalam. So tak ada eh. Nanti bila nak kiamat barulah Allah ciptakan surga dengan neraka, betul? Dia ke apa tak tahu. Saya tak tahu. Ada awak ada ilmu pun cakap lah. Ada ilmu cakap. Saya cakap dengan dalil juga tu. Orang mukmin yang masuk ke dalam burung-burung itu lah mak. Itu dah cerita panjang-panjang. Masuk dalam dalil senang-senang tak ada. Ha? Pakai hadis pula. Okey. Quran tak ada cerita cakap. Kau tak ingat. Mana dia? Ha? Tu syurga-syurga ke syurga lain? Tu ada khilaf lah. Tu syurga-syurga ke ataupun taman? Jannah boleh makna apa? Syurga boleh makna taman. Dalam Quran banyak diterangkan tentang apa ni? Api neraka. Bahawa ia telah disiapkan, disediakan untuk al-kafirin. Mu'iddat lil muttaqin. Kalau syurga, mu'iddat lil muttaqin. Syurga disiapkan. Fi'il madhi maknanya telah disiapkan. Telah diwujudkan lah maknanya untuk muttaqin. Kalau syurga untuk orang-orang yang kafir. Banyak ayat macam itu. Tak ada yang tak bukan menunjukkan bahawa syurga neraka wujud. Boleh? Tak payah nak pergi tentang burung hijau, tentang syuhada, tentang apa lagi tu, tentang Israq Miraj, apa semuanya, tentang Nabi Adam asal daripada syurga. Ini lebih jelas lagi, lebih clear. Dan itulah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Terbuka kita kata akidah, kita lihat apa yang dikatakan oleh imam-imam, ibu salaful ummah, semua kata syurga dah ada neraka. Kita lihat tafsir, mereka kata dia macam itu daripada para sahabat. Dan kita punya akidah ambil daripada apa? Daripada salaf. Adapun yang tadi saya katakan tadi adalah ujar siapa? Yang tentang apa faedah hanya ada rumah cantik-cantik mahal-mahal, kondo mahal-mahal, swimming pool semua ada. Tapi tak ada apa? Tak ada orang. Itu kata-kata orang guna.

syahadatul la ilaha illallah maknanya kita menerima la ilaha illallah. Jujur kita ucapkan la ilaha illallah, kita tunduk dan taat. Yang itu adalah ikhlas. Sebab tauhid juga satu amalan. Nak ikhlas pun kena ikhlas. Setiap amalan syarat syarat diterima apa dia? Ikhlas. Sebab itu zahirnya orang yang baca la ilaha illallah, untuk kita, kita tak tahu apa dalam hatinya, kita anggap dia ikhlas kan? Jadi kalau dia mati dalam la ilaha illallah, kita hubungikan dia macam orang Islam apa semua. Tapi boleh tak kita katakan dia mesti jadi ahli syurga, mesti masuk syurga? Tak boleh. Sebab tu tak boleh orang katakan dia mesti wali punya. Tak boleh. Sebab apa kita tahu dia cakap kalau dia semayang apa semuanya dia? Ada banyak benda dia syarat dia tak penuhi. Dia tak cinta rupanya. Dan dia cinta sebenarnya apa dia? Dia menurutkan dia diri dia sendiri. Dia sebab Allah semalam dia ingatkan dia wali. Ingatkan dia special. Ataupun bila dia ibadat, sebenarnya dia bukan apa ni? Dia bukan ikhlas. Dia nak dapat kedudukan yang tinggi-tinggi. Nampak benda-benda yang gaib-gaib ke. Dia ubat-ubatkan orang ke. So, nak kita tahu. Jadi kita tak akan tahu. Sebab itu kita apa ni ambil yang zahir sahaja. Tapi tak boleh pastikan yang habis syurga ataupun. Kalau betul ini semua ada dan tak ada maksiat, kita akan dapat masuk syurga. Allah Alam Bersawab. Ada apa-apa syurga? Kita minta berhenti 5 minit sebelum 10.30. Tidak juga. Ini persoalan dia. Soalan dia apa? Macam mana orang yang kafir nak masuk Islam lah. Jadi kita kata kan dia kena mengucap kan? Dia kena eksepsi dengan semua negara ni. Jadi asalnya dia baca cuma dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi kata ulama, kalau dia orang Kristian, dia kena tambah yang tadi, wa ana Isa Abdullah wa Rasuluhu wa kalimatu. Kita tak tahu baca bahasa Arab dia, dalam bahasa dia pun boleh, tak kisah. Kalau Cina dia cing-cing-cing, dia cakap apa tu semua, janji apa? Janji faham lah sudah. Sebab apa? Nak, mesti dia nak saksi, mesti dia jelas bahawa dia dah tolak akidah dia yang lama. Itu je kalau apa ni dia mungkin daripada apa ni Syiah yang apa ni yang melampau sangat. Dia kena katalah bahawa beriman bahawa sahabat-sahabat adalah apa ni Rasulullah SAW merupakan sahabat. Kalau dia dulu orang ni kerja dia cuma kafirkan sahabat itu. Itu disyaratkan oleh sebagai ulama. Kalau tak ada, tak pun tak ada terima juga. Sebab menyebutkan bahawa la ilaha illallah yang Muhammad Rasulullah bukan itu saja yang dimaksudkan. Dia kena lepas tangan dan kafirkan apa juga yang menafikan daripada ilaha illallah. Jadi kita tahu kata orang perempuan sebab la ilaha illallah ni memang asas. Semua mana-mana ada la ilaha illallah. Zikir paling bagus waktu Arafah pun la ilaha illallah dan semuanya la ilaha illallah. Tapi yang sedihnya tak ramai yang tahu tentang la ilaha illallah. Waktu saya nak berapa kali nanti saya akan tanya lagi. Kalau saya terlupa nak tanya, awak tanya saya. Suruh tanya awak tentang apa ni? Tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi kalau awak tak dapat yang satu 4, 5, 6 dapat 1, 2, 3, 7 tu pun dah cukup. 4, 5, 6 dia bawah